Dan berikutnya adalah bisa berupa infak, bisa berupa sedekah dan seterusnya. Dan berikutnya adalah ada yang ditentukan. Ada ibadah yang hari-hari ini tertentu. Dan ini yang disebut dengan muqayyadah. Tertentu. Apa ibadah yang tertentu itu? Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama adalah saumu yaumi Arafah. Saum pada hari Arafah. Dan saum pada hari Arafah itu adalah akan berpeluang mendapat pengampunan 2 tahun. Kata Rasulullah SAW, saumu yaumi Arafata. Ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Saum 1 hari tanggal 9 Arafah. Di saat jamaah haji saudara kita sedang wukuf di Arafah, kita di sini saum. Saum 1 hari itu adalah akan berpeluang mendapat pengampunan dosa di tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah salat Id al-Adha dilakukan pada tanggal 10 dan itu adalah sunnah mu'akkadah menurut mazhab Syafi'i, wajib menurut mazhab Hambali. Dan yang terakhir adalah al-udhiyah, berkurban. Berkurban dalam bahasa Arab disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah yang paling afdal adalah an-nahar. Karena itu Allah SWT perintahkan fasalli li rabbika wanhar. An-nahar adalah menyembelih unta. Dan di kita jarang atau hampir tidak disembelih unta itu kecuali di kebun binatang. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, berkurban. Dan kita adalah menyebutnya al-udhiyah. Kata Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang menemui, merasakan adanya kelapangan rizki, punya rizki yang lapang. Kalau saja sekarang karena dolarnya naik lalu kemudian menjadi minimal 1.200.000 satu ekor kambing, bagi dia adalah bahkan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran punya. Maka kenapa 1.200.000 dia tidak mampu? Kata Rasulullah SAW, ingat, man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki lalu dia tidak berkurban, kata Rasulullah SAW, fala yaqrabanna masjidana, Rasul murka, dan karena itu jangan dekat masjid kami. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyamut tasyrik, kata Rasulullah SAW, 11, 12 dan 13. Itu ada ibadah yang disebut dengan takbir, tahlil, bahkan makan. Kata Rasulullah SAW, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik 11, 12 dan 13 itu adalah hari makan, minum dan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah SWT, semua ini adalah rangkaian petunjuk dari Allah dan Rasulnya tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, mari kita serap apa yang dimaksud dan apa yang terkandung makna yang paling prinsip yang harus kita selalu tidak boleh lupa dengan semua ibadah, terutama ibadah-ibadah di hari ini. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah SWT, ada 3 yang ingin saya tonjolkan dalam khutbah ini. Yang pertama adalah bahwa ternyata kita mengamalkan amalan-amalan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendidik, menanam dan membiasakan sikap terpuji, yaitu yang disebut dengan al-khudu'u wat-taslimu li amrillahi wa syari'atihi. Setiap kita hendaknya terbiasa untuk tunduk dan untuk pasrah terhadap tuntunan Allah dan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mensyariatkan, sudah jangan nawar. Patuhi. Bukankah kita mengatakan sami'na wa ata'na ghufranak? Kami mendengar dan kami siap taati Allah. Maka dari itu, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, jangan menyelisihi tetapi patuhi. Sikap ini bisa kita lihat dalam ibadah bernama kurban atau dalam ibadah bermakna saum atau yang lainnya. Semua itu adalah simbol bahwa kita disuruh untuk pasrah dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa ibadah-ibadah ini menunjukkan bahwa iman yang ada pada diri kita, yang ada pada hati kita itu menuntut adanya pengorbanan. Bukankah kita ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita ingin mendapatkan barokah dalam hidup ini? Bukankah kita ingin mendapatkan selamat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhir? Semua itu adalah harus dibeli. Pembelian itu adalah harus dengan berkorban. Dan itu rasional. Siapa saja yang punya impian dan punya cita-cita, dia harus membeli dengan kegigihan. Dia harus berkorban dengan semua apa yang dia mampu agar apa yang dicita-citakannya teraih. Karena itu, berkorban salah satu di antara contohnya. Kita hendaknya jangan aneh. Jika suatu saat Allah Subhanahu wa taala memanggil harta kita, bahkan nyawa kita, untuk berkorban membela al-Islam, karena itu adalah bagian dari jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Yang terakhir adalah dari ibadah-ibadah rangkaian di bulan Dzulhijjah ini, ada satu hal yang harus juga pandai kita menyerapnya, yaitu bahwa Islam selalu memupuk dan memuji, bahkan menggalakkan apa yang disebut dengan al-muwasat. Apa itu al-muwasat? Al-muwasat artinya adalah solidaritas. Muslim dengan Muslim harus solidar. Bayangkan, saudara kita sedang kepanasan tanggal 9 Arafah nanti. Kita ikutan kek untuk sekedar lapar dan haus. Dan itu adalah solidaritas. Saudara kita adalah sedang berbahagia dan bersuka pada tanggal 10 Dzulhijjah, mereka melakukan tahallul. Sekian hari mereka tidak boleh untuk bersampo, tidak boleh bersabun, tidak boleh berharum-haruman. Dan semua itu adalah karena mereka sedang muhrim, sedang haji. Hari itu tahallul dan mereka bersuka, dan karena itu kita ikut berbahagia dengan salat Id al-Adha. Kalau mereka berkurban, kita ikut juga. Mereka haji, kita udhiyah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau saja simbol seperti ini dijadikan oleh kita sebagai nilai, bahwa Islam sesungguhnya memupuk dan mengajak agar kita mempunyai cinta dan solidaritas terhadap sesama saudara kita seiman dan seislam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dan memudahkan berbagai amalan ini untuk kita adakan dan kita aplikasikan dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat yang kedua ini saya ingin mengingatkan satu surat, bukan satu ayat tapi satu surat. Tetapi surat ini adalah pendek dan bahkan setiap kita hafal. Tetapi mari kita camkan bahwa dengan penuh kesadaran bahwa kita harus selalu mengingat surat ini. Allah SWT berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kenyataan hidup, bahwa manusia adalah hidup dan hidup adalah bergeser dan berlari di antara waktu dan waktu. Disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian berada dalam keadaan merugi. Rugi jika hidup kita yang lalu, hari ini dan yang akan datang tidak sesuai dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita beruntung, oleh Allah SWT diberikan kiat antara lain iman, antara lain adalah al-amalus salih, antara lain adalah at-tawasi bil haqqi, saling berpesan dengan sesama melalui perkara-perkara yang baik dan terpuji. Wat-tawasi bis sabri, dan kemudian saling mensabarkan satu sama lain, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perlu dengan kesabaran. Dan kita bisa jadi suatu hari perlu dengan sabar itu, karena itu saling mengingatkan satu sama lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, kaitan surat Al-Asri dengan 10 hari Dzulhijjah adalah, mari kita manfaatkan 10 hari yang akan datang itu untuk kita semua menjadi manusia yang beruntung dan bukan menjadi manusia yang merugi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika li ila'i kalimatika ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.